sesaat tidak berjumpa. Tak akan aku hiraukan, walau ku tahu penuh rintangan. Putus tergalak di saat kasih membara. Cinta pun terhalang berlainan cara. Puas ku cuba menghindari, puas ku paksa melupakan. Namun wajahmu tak dapat luput, tetap subur di sanubari. Ku inginkan belayan kasih sayang. Terhalang.